إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين، أعزكم الله كمسلمين، رحمني ورحمكم الله. Kita masih membahas tentang sihir wassahara, sihir dan tukang-tukang sihir. Kemarin kita bahas tentang ta'rif, definisi, makna kalimat sihir. Kalimat sihir secara bahasa, ungkapan tentang sesuatu yang lembut dan tidak terlihat, yang samar. Sehingga sihir disebut sihir karena ada di sana sesuatu yang tidak terlihat dan tersamar sebab akibatnya. Demikian pula disebutkan inna minal bayani la sihra, sesungguhnya dalam penjelasan pun ada sihirnya. Maknanya kadang-kadang kata-kata bisa mempengaruhi seseorang. Tiba-tiba orang itu berubah karena mendengarkan kalimat-kalimat dari seseorang, mendengarkan bayan, keterangan dari seseorang, maka dikatakan inna minal bayani la sihra. Hanya saja yang disebut bayan sebagai sihir kalau mempengaruhi yang batil seakan-akan hak, atau yang hak seakan-akan batil, maka itu dikatakan inna minal bayani la sihra. Demikian pula waktu sepertiga malam terakhir disebut dengan waktu sahar, karena biasanya waktu itu dalam keadaan tersamar, tidak terlihat, sepi, tidak ada yang mengetahuinya seorang pun, sehingga waktu tersebut dikatakan sahar. Wabil ashari hum yastaghfirun, dan di waktu sahar mereka beristighfar. Maksudnya mereka orang-orang yang saleh mukmin, mereka qiyamul lail di sepertiga malam terakhir, dan mereka meminta ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula makan sebelum subuh di bulan Ramadan disebut sahur, karena di waktu sepi, di waktu sahar, di waktu yang tersamar sebelum fajar. Kita lanjutkan. Qala ay sihir kama yaqulu al-ulama, sebagaimana dikatakan oleh para ulama, ibaratun an 'uqadin wa tamaima wa sya'wadah wa ma syakala dzalik. Maka yang disebut sihir secara istilahi, tadi secara bahasa, secara istilah kalau sebutkan sihir haram, apa yang maksud sihir? Sihir ibaratun an uqadin, ungkapan tentang apa yang dilakukan oleh tukang-tukang sihir, seperti menyimpul simpulan-simpulan tali, atau membuat jimat-jimat, atau yang diistilahkan oleh mereka buhul-buhul. Buhul-buhul ini yang biasa mereka ikat dan mereka letakkan di tempat yang tersembunyi, kadang dengan sesuatu dari sisa-sisa peninggalan orang yang disihir, apakah rambutnya atau pakaiannya ataupun sesuatu yang ada padanya. Wa sya'wadah wa ma syakala dzalik, dan juga sya'wadah, perbuatan-perbuatan syaitaniyah yang biasa dilakukan oleh tukang-tukang sihir, yang tidak bisa dicerna secara akal sebab akibatnya. Tiba-tiba gunting ada di perut orang yang disihir. Ini tidak termasuk di akal. Bagaimana kok bisa masuk? Demikian pula perbuatan-perbuatan syawadah yang lainnya. Waja'a fil Qur'ani hadihil ayat, disebutkan dalam Al-Quran, di dalam ayat Allah SWT, Qul a'udhu bi rabbil falak min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idha waqab wa min syarri nafathati fil uqad wa min syarri hasidin idha hasada. Katakan, aku berlindung kepada Allah Rabbul Falak dari kejelekan makhluk-makhluknya yang jelek, dan dari kejelekan malam ketika sudah semakin gelap, dan dari kejahatan para peniup-peniup atau wanita-wanita peniup di simpulan-simpulan tali, dan dari kejahatan orang yang hasad ketika kita hasad. Dua ayat terakhir, yaitu wa min syarri nafathati fil uqad dan wa min syarri hasidin ila hasad, adalah dalil tentang keberadaan sihir, bahwa sihir itu ada. Kalau tidak ada, tidak mungkin Allah menyuruh kita berlindung daripadanya. Kalau sihir itu tidak ada, tidak mungkin Allah menyuruh kita berlindung dari nafathati fil uqad dan dari hasidin idha hasad. Yang pertama, syarri'in nafasat, dari kejelekan tukang-tukang sihir yang meniup di simpulan-simpulan tali. Jelas tafsirnya tukang sihir, tidak ada tafsir lain, tidak ada khilaf. Yang kedua, min syarri hasidin idha hasad, kalaupun ada khilafun yasir, hanya khilafun bainal am wal khas. Sebagian menafsirkan bahwa syarri hasid, kejelekan orang yang dengki, apabila dia mendengki, itu am, semua orang-orang yang hasad. Tetapi ada yang menafsirkannya secara khusus, ini adalah berkenaan dengan mata-mata yang hasad. Ada seseorang yang hasad, melihat sesuatu yang indah, sesuatu yang bagus, dengki dia, memandang dengan matanya, dengan pandangan yang tidak suka. Tiba-tiba sesuatu itu rusak. Qadar Allah, atau qadarullah, wa ma syaa'a fa'al. Itu takdir Allah. Bukan mata dia bisa kun fayakun, tidak. Itu takdir Allah SWT. Tetapi subhanallah, di antara sebabnya adalah karena mata-mata orang tersebut. Makanya dianjurkan, diajarkan, kalau melihat sesuatu yang bagus, sesuatu yang indah, sesuatu yang sempurna, ucapkan Masya Allah. Kalau orang itu memuji, kamu katakan Qul Masya Allah, ucapkan Masya Allah. Khawatir ada sesuatu dari matanya dan terjadilah kerusakan. Ikhwani fiddin a'azakumullah, disebutkan di sini bahwa kalimat wa min syarri hasidin idha hasad, al-hasid huwal a'in, a'in, a'in adalah seseorang yang menyebabkan kejelekan pada orang lain dengan matanya, dan biasanya mata yang hasad, mata yang dengki. Takunu nafsuhu khabithah, fayandur fil insan, karena jiwanya jelek, jiwanya dipenuhi kedengkian, fayandur fil insan, melihat pada seseorang, aw yandur fil hayawan, atau melihat binatang-binatang, fayaqa'ud darar, maka tiba-tiba terjadilah kerusakan, bencana, musibah. Wa fil hadis, dan dalam hadis yang sahih, akhrajahu Muslimun fi sahihi, di dalam sahih Muslim, Nabi menyatakan, al-ainu haqqun, walau kana syai'un sabaqal qadar, lasabaqathu al-ain. Ain itu hak. Musibah, kejelekan, madarat yang disebabkan oleh mata, itu memang terjadi. Hak. Benar-benar terjadi. Walau kana syai'un sabaqal qadar, kalau ada sesuatu yang bisa mendahului takdir, niscaya akan didahului oleh ain. Tetapi tidak ada yang mendahului takdir. Kalau ada sesuatu yang mendahului takdir, la sabaqathu al-ain, niscaya akan didahului takdir oleh ain. Berikan sesuatu yang bagus, tiba-tiba orang itu melihatnya jadi rusak. Ikhwani fid din, a'azakumullah. Dan ini dulu banyak terjadi. Di akhir-akhir ini berkurang, tapi tetap ada. Orang yang kerja, disaksikan oleh orang yang menceritakan kepada saya. Biasa bekerja di kantor pos, menancapkan kertas itu di paku dengan lancar. Masukkan ke dalam paku. Pakunya masuk ke tengah-tengah jarinya. Orang itu melihat dengan keheranan. Kok bisa ya Pak? Tidak kena tangan. Udah biasa. Orang itu balik, langsung menjerit. Dengan sekeras-kerasnya. Pakunya nancap di tangannya. Tembus. Ini barakallahu fikum, ain. Hak. Al-ain, hak. Demikian pula ketika motor yang ngebut, kemudian orang itu menyatakan motor itu demikian-demikian. Jatuh di sana. Ngomong belum selesai sudah jatuh. Fahada barakallahu fikum adalah ain. Dan khususnya ainul hasad. Khususnya. Kadang-kadang ada orang yang turunan Sibam, satu daerah di sana, yang terkenal matanya. Sampai orang di sana, orang tua di sana, dalam keadaan melihat cucunya gak berani. Bawa ke sana, bawa. Sampai menundukkan kepalanya, bawa. Semoga Allah Ta'ala menjaganya. Takut. Kalau dia memandangnya, kemudian kagum kepadanya, tiba-tiba sakit. Panas, meninggal anak itu. Ini barakallahu fikum. Tetapi bisa ditangkal dengan kalimat Masya Allah. Dengan kalimat Masya Allah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Min syarri nafathati fil uqad. Wa min syarri hasidin idha hasad. Kita berlindung kepada Allah dari tukang-tukang sihir dan dari mata-mata yang hasad. Tetapi anak kecil, bayi, balita tidak bisa berdoa sendiri. Maka harus kita perlindungkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dipegang kepalanya dan diucapkan u'iduka bi kalimatillahi tamma min kulli syaitanin wahamma wa min ainin lamma. U'iduka, aku perlindungkan engkau. Bi kalimatillahi tamma, dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna. Min kulli syaitanin wahamma, dari segala macam syaitan-syaitan dan sesuatu yang berbahaya. Wa min ainin lamma, dan dari mata-mata yang hasad. Dari mata-mata yang lawam. Ikhwan fillah a'azakumullah. Ini memperlindungkan anak kecil. Biasanya memang anak kecil itu membuat orang tertarik, membuat perhatian. Orang semua memujinya, memegang rambutnya, membelai dan menyatakan Masya Allah lucunya, Masya Allah lucunya. Sebagian orang tidak mengucapkan Masya Allah. Lucu sekali. Saya tidak pernah lihat bayi seperti ini. Lihat hidungnya, lihat matanya. Tiba-tiba anak itu sakit. Ke dokter sana, ke dokter sini, ke dokter sini, ke dokter sini. Tidak sembuh. Enggak ada penyakitnya. Karena memang bukan sakit. Sakitnya bukan karena penyakit, karena ain. Karena ain. Maka kita berlindung pada Allah Subhanahu wa taala dan memperlindungkan anak-anak kita dari mata-mata yang hasad. Dengan kalimat seperti tadi. Apakah dengan untuk kita sendiri dengan kul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Tentu anak-anak seperti tadi, u'iduka bi kalimatillahit tammah min kulli syaitanin wahamah wa min 'ainil lamah. والسحر أمر واقع وحقيقة ثابتة. Sihir adalah perkara yang benar-benar terjadi. Hakikat yang sabitah, yang benar-benar ada. Al-Mu'tazilah yunkirun. Adapun Mu'tazilah, aqlaniyun mengingkari. Dan berkata, la haqiqata lahu. Sihir itu tidak ada. Aw yaqulun la wujuda lahu, tidak ada keberadaannya. Sihir tidak ada, kata mereka. Sampai dibuktikan oleh orang-orang yang menunjukkan nih sihir. Mereka tetap menyatakan itu bukan terjadi, tetapi mata kita yang dibalik. Padahal tidak terjadi apa-apa. Qul inna a'udzubikumullah. Sudah kita katakan kemarin pada pertemuan yang lalu bahwa ini membohongi dirinya sendiri, membohongi matanya sendiri, dan membohongi, tidak percaya kepada para sahabat, tidak percaya kepada para ulama, enggak percaya pada Quran, enggak percaya pada sunnah. Di zaman Fir'aun ada tukang sihir. Di zaman Rasulullah SAW ada tukang sihir. Di zaman para ulama ada tukang sihir. Dan berpengaruh, artinya ada pengaruhnya. Dan Al-Quran menyatakan memang memberikan madarat, tetapi dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah tidak takdirkan, mereka enggak akan berhasil. Seperti usaha, orang berusaha dengan usaha yang halal, ada yang berhasil dengan takdir Allah, ada yang gagal dengan takdir Allah. Demikian pula ada yang berusaha dengan yang haram, dengan kekufuran, dengan kesyirikan, yaitu yang namanya sihir. Ada yang berhasil dengan takdir Allah, ada yang gagal dengan takdir Allah. Sehingga barakallahu fikum, kita katakan ada dan bisa mempengaruhi. Biqadha'illahi wa qadarih. Kalau tidak ada, tidak mungkin kita disuruh untuk berlindung kepada Allah dari sihir. Enggak mungkin disuruh untuk berlindung dari naffatsat fil 'uqad. Wa hadha yusadimul Qur'an. Berarti pendapat mereka bertentangan dengan Al-Qur'an. Wa yusadimul waqi', bertentangan dengan kenyataan. Wa yusadimus sunnah, bertentangan pula dengan sunnah. Bahkan datang riwayat bahwa Rasulullah SAW pernah kena sihir. Mau diingkari? Hadisun sahih akhrajahu al-Bukhari. Ikhwani fid din, a'azakumullah, bahkan juga Muslim. Dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Kama rawat, sebagaimana diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam suhira. Disihir. Saharahu Labid ibn al-A'sam. Disihir oleh seorang Yahudi yang bernama Labib ibn al-A'sam. Qala sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, ya Aisyah, kata Rasulullah SAW, wahai Aisyah, asya'arti annallaha aftani fima staftaituhu fi. Apakah engkau merasa bahwa aku sudah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang aku minta? Aku diberi oleh Allah apa yang aku minta. Atani rajulani, telah datang kepadaku dua sosok laki-laki. Saya katakan sosok laki-laki karena ini adalah malaikat. Faqa'ada ahaduhuma 'inda ra'si wal akhar 'inda rijli. Yang satu dia berdiri di arah kepalaku dan yang satu lagi berdiri di arah kakiku. Faqala ahaduhuma li sahibih. Salah seorang mereka berkata kepada sahabatnya, atau kepada temannya, "Ma waja'ar rajul?" Sakit apa orang ini? Maksudnya Rasulullah SAW. Dijawab oleh yang lain, "Matbubun." Disihir. Matbub maknanya disihir. Qala man tabbahu? Siapa yang menyihirnya? Orang yang kedua menjawab, "Labid ibn al-A'sam." Yang menyihirnya adalah Labid ibn al-A'sam. Qala fi ayyi syai'in? Pada apa atau dengan apa menyihirnya? Dijawab, qala fi mushtin wa mushatah. Mushtin wa mushatah adalah sisir dan rontokan rambut. Wa juf'in aw juffin tal'i nakhlatin dhakar. Dan dengan bulu mayang kurma, tahu ya, yang seperti serabut dari pohon kurma, tapi yang laki-laki. Karena pohon kurma ada jantan, ada betina. Qala wa aina huwa? Di mana itu? Qala fi bi'ri Darwan. Ada di sumur Darwan. Mishtin wa mushatah wa juf'i tal'i nakhlatin dhakar, dengan rontokan rambut dan dengan serabut dari pohon kurma yang jantan. Ini yang biasa mereka sebut dengan buhul-buhul di Indonesia. Biasa disilakan dengan buhul. Diikat, kemudian disimpan di tempat yang tersembunyi. Di sumur Darwan. Fa'ataha Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Maka Rasulullah pun mendatangi tempat tersebut bersama para sahabat. Faja'a faqala. Kemudian datang ke tempat tersebut dan berkata, "Ya Aisyah," menceritakan pada Aisyah, "Ya Aisyah, ka'annama ahanu qa'atul hinna." Wa ya Aisyah, airnya seperti air daun pacar. Tahu daun pacar? Kalau ditumbuk dan dicampur air warnanya merah. Seperti merah darah atau seperti merah pacar. Merah kecoklat-coklatan. Aw ka'anna ru'usa nakhliha ru'usu syayatin. Dan kepala-kepala pohon kurma itu seperti kepala-kepala syaitan. Hadis akhrajahul Bukhari wa Muslim. Ikhwani fid din, a'azzakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hadis yang sahih. Dikeluarkan dalam kitab yang tersahih setelah Al-Qur'an, yaitu Al-Bukhari dan Muslim. Maka ini jelas tidak mungkin ini adalah kepalsuan atau hadis dhaif atau hadis dusta, tidak. Imam Bukhari tidak berdusta. Para imam tidak berdusta dan Rasulullah SAW menyatakan dengan jujur, wa huwa amin, sadiqul masduq, jujur dan terpercaya. Benar-benar malaikat memberitahu bahwa engkau disihir. Cuma dengan cara memberitahunya dengan cara pembicaraan dua orang. Dan Rasulullah SAW dalam keadaan sakit mendengarkan dua orang ini berbicara. Berarti lebih dari Al-Asam yang menyihir. Berarti dengan buhul-buhul yang ada di dalam sumur. Berarti ila akhirnya. Maka didatangi di sana dan benar. Wa Rasul alaihi salatu wassalam tadarrar jiddan bihadza. Dan Nabi terpengaruh dengan sihir tersebut dan merasakan rugi, merasakan sakit, merasakan beliau lupa harus kemana hari ini. Harus ke istri yang ini atau ke istri yang itu. Sampai ketika dikatakan engkau disihir, baru beliau tahu bahwa beliau disihir. Tetapi barakallahu fiikum la yanqus wa la yahut min qadri sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tetapi kejadian ini tidak mengurangi keutamaan beliau, tidak mengurangi kemuliaan beliau, tidak mengurangi qadrihi, kadar beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mengapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia Dan ini kata para ulama sejenis sakit. Apakah seorang nabi tidak bisa sakit? Seorang nabi bisa sakit. Apakah sakit kena penyakit? Atau sakit karena orang yang menyakiti? Yang dikena virus misalnya. Apa nabi tidak bisa sakit? Bisa. Baik, kalau sakit disakiti oleh orang lain, dilukai dengan pisau, apa enggak sakit? Ya sakit juga. Apakah berkurang keutamaannya? Tidak berkurang keutamaannya. Rasulullah SAW patah giginya, berdarah pipinya, itu juga sakit. Kenapa? Dipukul oleh mereka musyrikin, dilempar dengan batu, berdarah Rasulullah. Apakah mengurangi kehormatan Rasulullah SAW? Tidak. Rasulullah manusia. Kalau disakiti, ya sakit. Hanya saja ada yang menyakiti secara zahir, terlihat batunya dan berdarah. Ada yang menyakiti dengan cara yang samar, tidak tahu apa yang dibikin oleh mereka, tiba-tiba beliau sakit. Paham ya? Maka kata beliau alaihi salatu wassalam, tidak perlu kemudian kita menyatakan tidak mungkin Rasulullah SAW disihir. Mustahil. Rasulullah yang mulia masa disihir. Berarti. Terus hadis ini mau dikemanakan? Ikhwani fi din, a'azakumullah. Mungkin Labid bin al-A'sam menginginkan lebih dari itu. Menginginkan membinasakan Nabi barangkali. Atau membunuhnya. Tapi kenyataannya tidak terpengaruh. Kecuali hanya Rasulullah SAW merasakan ada sesuatu. Dan beliau lupa harus kemana beliau menggilir istrinya. Dan kemudian beliau merasakan sakit. Dan itu barakallahu fikum tidak mengurangi kadarnya. Seorang nabi adalah manusia yang diutus oleh Allah SWT membawa risalah. Maka sifat kemanusiaannya tetap ada. Beliau bisa sakit karena penyakit, virus atau bakteri. Beliau bisa sakit karena dilempar batu atau dilukai. Dan beliau bisa sakit karena disakiti dengan seher. Bisa. Tidak ada keanehan di sana. Barakallahu fikum. Qala. Idh innahu la yu'athir ala ma ja'a bihi minal wahyi. Lagi pula, gangguan dari tukang sihir ini hanya menyakiti badan beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tidak merusak wahyu, tidak merusak sesuatu yang berkaitan dengan agama, dengan dalil, ayat, tidak. Tidak kemudian Rasulullah SAW menyampaikan ayat ngawur misalnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hasyahu. Tidak mungkin seorang Rasul akan salah menyampaikan wahyu. Tidak mungkin. Maka yang dilukai, yang disakiti oleh Labid bin al-Asam hanya jasadnya saja. Adapun rohaninya, adapun dakwahnya, adapun ayat yang dibacakannya tidak terganggu. Walhamdulillah Rabbil Alamin. Dan itulah maksumnya Rasulullah SAW. Itulah kemaksuman Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ikhwani fid din, a'azakumullah. Dan Rasulullah SAW pernah lupa dalam sholat. Harusnya 4 rakaat, beliau kerjakan 2 rakaat. Datang Dulyadain, seorang sahabat yang dijuluki dengan Dulyadain, ya Rasulullah. Aqsiratus shalah am nasit? Apakah sholat sudah diqasar atau engkau lupa? Kata Nabi, ma qsiratus shalah wa ma ansa? Sholat tidak diqasar dan aku tidak lupa. Beliau masih merasa 4. Aku tidak lupa, sholat tidak diqasar. Maka Dulyadain berkata, ya Rasulullah, bal nasit. Engkau lupa. Engkau sholat tadi 2 rakaat. Rasulullah SAW masih bertanya pada yang lainnya, asadaqa Dulyadain? Apakah benar Dulyadain? Mereka menjawab, benar ya Rasulullah. Engkau sholat 2 rakaat. Maka Rasulullah menambah 2 rakaat lagi. Kemudian sujud sahwi. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Berarti Rasulullah SAW kadang lupa dalam perkara-perkara yang zahir. Dalam perkara-perkara yang seperti itu. Tetapi masalah hukum syar'i, masalah ayat atau penyampaian dalil tidak akan lupa. Itu pertama. Yang kedua, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kadang Allah takdirkan lupa, kadang Allah takdirkan terkena sihir Labid bin al-Asam. Untuk apa? untuk hikmah yang besar. Kalau saja tidak ada sihir Labid bin Al-Asam, maka tidak turun ayat Al-Alaq dan An-Nas. Karena saat itu ketika disihir, malaikat datang dan mengajarkan ruqyah. Apa ruqyahnya? Ucapkan kul a'udzu birabbil falaq. Ucapkan kul a'udzu rabbin nas. Maka dua ayat ini turun sebagai ruqyah dari sihir. Khodimina azakullah, itu hikmah namanya. Lupanya Rasulullah SAW ketika sholat 4 rakaat, beliau sholat 2 rakaat, diajarkan sujud sahwi. Kalau Rasulullah tidak pernah lupa, bagaimana mengajarkan sujud sahwi? Khonibidina azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka ini, la yanqus wa la yahuqtu min qadarih. Tidak mengurangi kadar Rasulullah SAW. Id annahu la yu'athir ala ma ja'abihim dal wahyi. Karena Rasulullah SAW tidak terpengaruh dari sisi wahyu. Wa inama yu'athir ala jismihi faqat. Beliau hanya terpengaruh badannya saja. Li'annahu min jinsil amrad. Maka itu sama dan sejenis dengan penyakit. Seorang nabi bisa saja kena penyakit. Allati yubtala bihal bashar. Penyakit yang biasa menimpa manusia. Kalau beliau manusia, maka bisa saja kena penyakit. Wal amrad tusibul anbiya. Dan penyakit menimpa para nabi. Tidak jauh dari kita kisah Nabi Ayyub alaihi salam yang ditimpa penyakit. Apakah merendahkan beliau? Tidak. Justru memuliakannya. Alaihi wassalatu wassalam. Semoga salawat dan salam Allah limpahkan kepada seluruh para nabi. Fa hadza nassun min as-sunnati wa dzaaka nassun min al-Qur'ani kama dzakarna. Berarti kita mendapatkan satu nas dari Quran dan satu nas dari sunnah. Dua-duanya merupakan dalil bahwa sihir ada. Barakallahu fikum. Siapa yang mengingkari sihir berarti mengingkari Quran, mengingkari sunnah, mengingkari kenyataan, mengingkari matanya sendiri. Barakallahu fikum. Naktafi bihadzal qadar. Kita lanjutkan insyaallah tentang aqsam as-sihir. Jenis-jenis sihir. Oh, sihir ada yang hakiki, ada sihir khayali. Yang hakiki betul-betul terjadi kejadian tersebut, yang khayali dihayalkan. Alhamdulillah. Dua-duanya sihir. Yang begini sihir, yang begitu juga sihir. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.